sebabmu di setiap waktu, di sepanjang jalan kulihat kamu. Gebiar jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Pesona jilbabmu, anggun di wajahmu, sekilas senyummu menambah ayu. Karena jilbabmu aku terpaku, cermin takwa iman di dadamu. Simpan masa depan.